Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-111, membahas Kitabul Aiman wan Nudzur. Pembahasan tentang sumpah dan nazar. Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, Kitabul Aimani wan Nudzur, pembahasan tentang sumpah dan nazar. La yan'aqidul yaminu illa billahi aw bismin min asma'ihi aw sifatin min sifati dzatihi. Al-Qadi Abi Syuja berkata, tidak sah sumpah. Tidak sah sumpah illa billahi ta'ala, kecuali dengan menggunakan nama Allah. Misalnya seseorang mengatakan wallahi, demi Allah, atau seseorang mengatakan billahi, demi Allah, atau seseorang mengatakan tallahi, demi Allah. Ya, itu sah. Atau bismin min asma'ihi, atau menggunakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah banyak. Dalam hadis dikatakan ada 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan kandungannya, dia masuk surga. Misalnya seseorang bersumpah dengan nama Allah Ar-Rahman, War-Rahman misalnya, Warrahim, Birrahman, Birrahim, ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat zatiyah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan contoh-contoh dari apa yang disebutkan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan al-yaminu huwal al-halfu. Yang dimaksud dengan al-yamin artinya sumpah. Wa summiyat bidzalika li'annahum kanu idza tahalafu akhadha kullun biyamini sahibihi. Kenapa sumpah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata yamin yang artinya kanan? Karena dahulu mereka apabila bersumpah, mereka akan mengulurkan tangan kanannya lalu bersalaman dengan tangan kanan saudaranya. Karena yang digunakan bersalaman dan yang bersalaman adalah tangan kanan, ya, dan itu dilakukan ketika mereka bersumpah, maka sumpah dalam bahasa Arab adalah yamin. Ya, jamaknya adalah aiman. Kemudian dikatakan di sini wala tan'aqid ay la tasih wala tatarattab 'alayha atharuha al-mu'tabirah syar'an. Tidak dianggap sah. Tidak dianggap benar dan tidak akan memberikan efek secara hukum syariat illa kecuali idza kanat bima yadullu ala dzatillah ta'ala, kecuali apabila sumpah tersebut menggunakan kata yang menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qawlihi, misalnya dalam sumpah kita mengatakan wallahi, demi Allah, au bismi khasin bihi, atau dengan nama yang khusus baginya. Contohnya kita mengatakan wal ilah, wal ilah, demi yang berhak untuk disembah. Begitupun kita mengatakan wa maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, au bisifatin min sifatihi, atau misalnya dengan salah satu sifatnya. Misalnya kita mengatakan warrahman wal hayy alladzi la yamut, demi yang maha pengasih, demi yang hidup dan tidak akan pernah mati, dan yang semisal dengannya. Itu ya. Jadi dengan namanya yang paling besar Allah, atau dengan sifatnya, ya, dengan nama-namanya yang lain selain Allah, atau dengan salah satu sifat yang khusus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aslu fi hadha, adapun dalilnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Umar. Apa kata sahabat Abdullah ibn Umar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi. Satu ketika Rasulullah pernah bertemu dengan Umar ibn al-Khattab yang sedang menunggangi kendaraan, dan saat itu Umar ibn al-Khattab bersumpah dengan nama ayahnya. Faqal, melihat hal itu Nabi Muhammad berkata, ala inna allaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kalian bersumpah dengan nama orang tua kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dia dengan nama Allah. Jika tidak, hendaknya dia diam. Jika tidak, hendaknya dia diam. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mendengar ucapan Nabi SAW, Umar ibn al-Khattab berkata, fawallahi, demi Allah, ma halaftu biha mundhu sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi Allah, setelah aku dilarang oleh Nabi, aku tidak pernah lagi bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di kita kadang sumpahnya dengan makhluk. Misalnya demi langit, demi bumi, demi Rasulullah. Itu tidak boleh ya. Jadi bersumpah hanyalah dengan nama Allah. Ya, atau dengan asma'ul husna, nama-namanya yang indah. Atau dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin, begitupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa bersumpah la wa muqallibal qulub, beliau berkata begitu, tidak, demi yang membolak-balikkan hati manusia. Wa muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikkan hati manusia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi bersumpah dengan mengucapkan wa muqallibil qulub. Ya. Lalu dikatakan di sini wa thabata fi ahadithi indal Bukhari. Dan diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersumpah beliau berkata walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Dalam riwayat beliau berkata walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara apa? Sumpah-sumpah yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesemuanya kembali kepada tiga hal, kepada nama Allah, ya, yaitu Allah lafzul jalalah atau nama-nama Allah yang indah atau sifat-sifatnya yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan beberapa poin dari apa yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Beliau berkata, "Wa yakrahul halifa li ghairi hajatin." Dan makruh hukumnya bersumpah tanpa hajat, tanpa keperluan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 224, di mana Allah berfirman, "La taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas." Janganlah kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala ya penghalang kalian melakukan kebaikan. Ya. Jadi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghalangi kalian untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketakwaan, dan tuslihu bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Artinya, jangan mengucapkan sumpah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tidak di semua kondisi kita mengucapkan apa sumpah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau bercerita, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi bersabda, "Al-halafu munfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-barakah." Sesungguhnya sumpah itu dapat melariskan dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan. Jelas ya, ma'asyiral muslimin. Sebagian orang ketika dia berdagang banyak bersumpah. Ya demi Allah bu, modalnya saja belum dapat, seperti itu. Mungkin orang akan yakin dengan ucapan sumpahnya tersebut. Tetapi dalam kondisi seperti itu hendaknya tidak bersumpah. Ya karena barangkali dia berbohong. Oleh karenanya Rasulullah berkata, "Al-halaf manfaqatun lisil'ah." Dia akan melariskan dagangan. Tetapi mamhaqatun lil barakah, dia akan menghancurkan, menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli tersebut. Oleh karenanya jangan bermudah-mudahan mengucapkan sumpah. Jangan bermudah-mudahan mengucapkan sumpah. Dan kata sumpah tentunya umumnya digunakan sebagai bentuk penguat. Penguat dari satu ucapan. Ya, penguat dari satu kalimat. Kalau seandainya didapatkan satu kemungkinan lawan bicara tidak percaya. Ya tapi kalau lawan bicara percaya ya sudah. Tidak perlu kita apa namanya bermudah-mudah mengucapkan kata sumpah. Kemudian saudaraku sekalian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ, barang siapa yang bersumpah akan bersedekah dengan hartanya. Barang siapa bersumpah bahwa dia akan bersedekah dengan hartanya. menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, misalnya kata beliau, lillahi alayya an atasaddaqa bimali in fa'altu kadha. Misalnya seseorang berkata, demi Allah, kalau saya sampai melakukan perbuatan itu, saya akan bersedekah dengan sepertiga harta saya. Itu contohnya, ya. Atau seseorang berkata, kalau saya sampai melakukan perbuatan itu, saya akan berpuasa sekian hari misalnya. Wa nahwa dzalik, atau yang semisal dengannya. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, sumpah yang seperti ini yusamma yaminul lujaj. Yusamma yaminul lujaj wal ghadab. Yaminu al-lujaj wal ghadab. Ya. Sumpah yang diucapkan ketika seseorang berada dalam kondisi lujaj. Apa itu lujaj? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan lujaj huwat tamadi fil khusumah wa ilal ghadab. At-tamadi. Ya, seseorang berada dalam kondisi perselisihan dengan orang lain. Dan umumnya sumpah seperti ini dalam kondisi marah. Jadi terlibat pertikaian dengan seseorang, maka dia bersumpah. Lillahi alayya an atasaddaqa bimali in fa'altu kadza. Ya. Aku berjanji kalau memang aku melakukan perbuatan itu, ya, aku akan bersedekah dengan sekian hartaku. Ini dalam istilah fikih kata beliau biasa disebut dengan yaminul lujaj wal ghadab. Atau diistilahkan juga yusamma an-nadhrul lujaj wal ghadab. Kadang juga diistilahkan oleh para ulama nazar, istilahnya nazar. Nadhrul lujaji wal ghadabi. Ya. Dari mana sisi kesamaannya? Kenapa disebut yamin tapi disebut juga nazar? Di mana sisi kesamaannya? Li syabihihi bin nadri min haythul iltizam biqurbatin. Kenapa disebut juga nazar? Ya karena ada iltizam, dia mewajibkan atas dirinya kurbah, yaitu ketaatan kepada Allah. Padahal secara syariat tidak wajib atasnya. Tapi dia mewajibkannya atas dirinya. Wa syabahahu bil yamin min haythu ta'kidul ma'na minal fi'li awit tarki. Adapun ini pun disebut yamin, jadi dia disebut nazar dari sisi komitmen, dia wajibkan dirinya melakukan perbuatan, itu kan nazar. Tetapi ini pun mirip dengan sumpah, karena kenapa? Karena di dalamnya terdapat ta'kid, penguatan, yaitu bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu atau dia akan meninggalkan sesuatu. Wa huwa ila nadri aqrabu bihi wa ashbah. Walaupun jenis seperti ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, lebih pas kita sebut nazar. Artinya kalau ada seseorang berkata, lillahi alayya an atasaddaqa bimali in fa'altu kadza. Ya lillah, untuk Allah, alayya dariku, aku wajibkan diriku untuk bersedekah dengan beberapa bagian dari hartaku jika aku melakukan ini dan itu. Sebenarnya kata beliau ini lebih dekat kepada apa? Nazar daripada kepada sumpah. Kita kembali ke perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Man halafa bisadaqati malihi. Barang siapa yang bersumpah akan bersedekah dengan hartanya, maka orang yang bersumpah ini mukhayyarun, bisa memilih, mukhayyar, bisa memilih, baina sadaqati, antara dia bersedekah, ya, au kafaratil yamini, atau dia membayar kafaratul yamin. Jadi kalau ada yang bersumpah tadi, kalau saya begini, saya akan sedekahkan sepertiga harta saya. Maka pilihannya dua. Antara dia wafa, yaitu melaksanakan, menunaikan janjinya, atau dia melakukan kafaratul yamin. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan riwayat Imam Muslim, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kaffaratun nadri kaffaratul yamin. Kaffaratun nadri kaffaratul yamin. Kafarat di dalam nazar itu sama dengan kafarat sumpah. Nah, kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Oleh karenanya di sini Al-Qadi Abi Syuja' berkata, kalau ada orang yang bersumpah seperti itu, bersumpah akan bersedekah kalau dia melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan, maka dia punya dua pilihan. Antara dia bersedekah, artinya dia menunaikan janjinya, seandainya dilanggar, maka antara dia bersedekah atau dia melakukan kafarat. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat dalam hukum nazar. Dan tadi, yang tadi kita sebutkan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, lebih pas disebut kafarat daripada disebut yamin atau sumpah. Tapi kalaupun terjadi perdebatan, ya, kafarat keduanya sama. Kafaratul yamin, kafaratun nadhar, kafaratul yamin. Ya. Ketika mengomentari hal ini, yaitu mengomentari hadis riwayat Imam Muslim, An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ihtalafal ulama'u fil murad bihi." Para ulama beda pendapat apa yang dimaksud dengan kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat yamin atau kafarat sumpah. Fahamalahu jumhuru ashabina 'ala nadri lujaj. Dan kebanyakan para ulama Syafi'iyah mengartikan kafaratun nadri, kafaratul yamin itu adalah dipahami sebagai nadril lujaj. Apa itu nadril lujaj yang tadi kita sebutkan? Ya, dalam kondisi dia berkonflik, dalam kondisi dia marah, dia bersumpah. Wallahi atau walillahi alayya an atasaddaqa bithuluthayl. Bithuluthi mali misalnya. Aku bersumpah, aku berjanji kepada Allah akan menginfakkan sepertiga hartaku kalau aku melakukan ini dan itu. Itu disebut dengan apa? Nadhru al-lujaj. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin, wala syai'a fi lagwil yamini. Dan tidak ada kafarat apapun di dalam sumpah yang tidak diniatkan. Sumpah yang tidak diniatkan. Sesuatu yang lagwun. Sesuatu yang tidak ada maknanya. Dan itu banyak dilakukan khususnya oleh orang-orang Arab ya. Jadi ketika mereka makan sesuatu yang enak, mereka katakan, laziz wallahi, wallah laziz. Demi Allah ini enak. Ta'ala Allah. Ya. Jadi mereka mengucapkan wallahi tapi tidak dimaksudkan untuk sumpah. Dan yang begini kata beliau la syai'a, tidak ada kafarat sama sekali. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan, kata beliau yang dimaksud dengan lagwul yamin, sumpah yang lagwun yang tidak dimaksudkan untuk sumpah, wa huwa ma yajri 'alal lisani duna qasdil halaf. Yaitu yang terucap dengan lisan tanpa memaksudkan untuk bersumpah. Au qasadal halaf ala syai'in fasabaqa lisanuhu ila ghairihi. Atau bisa juga diartikan lagwul yamin itu dia ingin bersumpah atas sesuatu tapi salah ngomong. Dia ucapkan yang lain, itu pun lagwun. Ya sumpah yang tidak dimaksud. Fala kaffarata fihi wala itham. Maka tidak ada kafarat, tidak ada juga dosa. Kalau sifatnya lagwun, ya, sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada apa namanya, tidak diniatkan sebagai sumpah. Berdasarkan firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 89, Allah katakan, La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian dikarenakan sesuatu yang lagwun, sesuatu yang kalian tidak niatkan sebagai sumpah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kalian dikarenakan sesuatu yang kalian niatkan. Ya. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, turunnya ayat yang tadi kita bacakan yaitu Al-Maidah 89 ya, yang di mana Allah tidak menganggap apabila sumpah itu tidak diniatkan, maksudnya adalah ucapan seseorang la wallah. Ya, jadi orang Arab begitu, la wallahi la. Jadi dia tidak bermaksud sumpah, tapi begitu gaya bahasa mereka. Bala wallah, ya misalnya. Bala tentu Allah, demi Allah. Padahal tidak perlu juga. Tapi ya itu memang sudah menjadi apa? Gaya mereka berbicara. Maka kata Allah, yang begitu tidak dianggap sebagai sumpah. Karena memang orang mengucapkannya tidak niat bersumpah. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Hibban dari Atha di dalam menjelaskan lagwun fil yamin, beliau berkata, qalat Aisyah tu, berkata Ummul Mukminin Aisyah, inna Rasulullah qal, Rasulullah pernah bersabda, huwa kalamur rajul fi baitihi kalla wallahi bala wallahi. Yaitu ucapan seseorang di rumah ketika dia berbincang dengan istri dan anak-anaknya, dia berkata kalla wallahi, tidak, Allah demi Allah, bala wallahi, ya tentu, ya demi Allah. Nah, itu ucapan seperti itu yang memang diucapkan bukan tujuan untuk bersumpah. Maka la syai'a alaihi, tidak ada sesuatu pun atasnya, baik itu kafarat ataupun dosa. Nah, ini poinnya ma'asirul muslimin. Kemudian beliau berkata, wa man halafa an la yaf'ala syai'an, barang siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Barang siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, fa amarahu ghairahu bi fi'lihi lam yahnath. Ada orang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, lalu dia suruh orang lain untuk melakukannya. Karena kalau dia yang melakukannya dianggap melanggar sumpah. Lalu bagaimana hukumnya kalau orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu ini menyuruh orang lain untuk melakukannya? Dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja, lam yahnas. Dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Karena dia bersumpah dirinya tidak akan melakukan. Dan dia tidak pernah bersumpah bahwa dia tidak akan menyuruh orang untuk melakukannya. Maka tidak dianggap melanggar sumpah. Ya. Lalu dikatakan, وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَحْنَثْ. Dan barang siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan dua perbuatan, untuk tidak melakukan dua perbuatan, paket, maka kalau dia hanya melakukan salah satunya, dia tidak dianggap melanggar. Di sini akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib contohnya, ya. Dikatakan di sini, wa dzalika kama law halafa, seseorang bersumpah, la yalbasu hadzaini tsaubaini, aku tidak akan memakai dua baju ini. Au la yukallima Zaidan wa Amran, atau dia berkata saya tidak akan berbicara dengan Zaid dan Amr. Fala bisa ahada thawbaini, kemudian dia memakai salah satu dari dua baju tersebut, atau dia berbicara dengan salah satu laki-laki tersebut, ya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Li'anna yaminahu wahidah ala majmu'il amraini, karena sumpahnya adalah kaitan dengan dua hal. Saya tidak akan pakai dua baju ini, saya tidak akan berbicara dengan Zaid dan Amr. Artinya disatukan Zaid dan Amr, ya. Maka ketika dia berbicara dengan Zaid saja, tidak bicara dengan Amr, tidak dianggap melanggar sumpah. Lalu dikatakan di sini, amma, akan tetapi, seandainya dia berkata, la albasu hadza wala hadza, saya tidak akan pakai baju yang ini, tidak juga yang itu. Berarti satu-satu. Artinya kalaupun dipakainya cuma satu, maka dianggap telah melanggar sumpah. Atau seseorang berkata, la ukallima Zaidan wala Amran, aku tidak akan berbicara dengan Zaid, tidak juga aku bicara dengan Amron. Maka ketika berbicara dengan salah satunya, maka dianggap telah melanggar sumpahnya. Ada sedikit lagi ma'asirul muslimin. Wa kafaratul yamini. Adapun kafarat sumpah, apabila seseorang bersumpah lalu melanggarnya, huwa mukhayyarun fiha baina thalathati asya'a. Maka dia boleh memilih di antara tiga hal. Ya, itu dalilnya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah 89. Ya, surah Al-Maidah 89. Apa saja itu? Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah. Itqu raqabatin mu'minah. Kalau orang bersumpah lalu dia melanggar, kafarat yang pertama yang bisa dia lakukan adalah membebaskan budak yang beriman. Ya, budak wanita yang beriman. Yang kedua, au it'amu asyarati masakina kulli miskin muddan. Atau kafarat yang kedua, ini pilihan sifatnya, adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, setiap miskinnya 1 mud. 1 mud sudah pernah kita bahas sekitar 600 gram. 1 mud sekitar 600 gram. Berarti 600 gram dikali 10 orang. Ya. Karena disuruhnya oleh syariat adalah it'amu asyarati masakin. Atau pilihan yang selanjutnya adalah kiswatuhum thauban-thauban. Memberikan mereka pakaian. 10 orang kita berikan mereka baju misalnya. Itu kafaratnya. Fa'in lam yajid. Tetapi kalau tiga hal ini, membebaskan budak tidak bisa, memberi makan tidak bisa, memberi pakaian tidak bisa, maka opsi yang bisa diambil adalah fa'in lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Boleh diganti dengan berpuasa sebanyak tiga hari. Ya, dalilnya adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 89. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang kita bisa bacakan dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja dan penjelasan singkat dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita memasuki bab nazar. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Kita sedaya sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kali istiqomah. Nggih, nek jenengan ditampa sabar pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Nek jenengan grutu wah kebian-bian rasida-sida wae Gusti Allah ijane piye ra naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Niaga TV telah hadir di satelit baru Kube melalui satelit S9 108.2 derajat dengan frekuensi 11.861 dengan simbol red 45.0 dengan polaritas H. Dengan satelit Kuben yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga, Anda dapat mengakses siaran dengan ukuran parabola kecil, lebih praktis dan mudah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Ayo, segera miliki dan saksikan tayangan kami. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafira. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi, Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita. Sistem syariah tanpa kena penalti. ACC Developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Mesin. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja rahimahullah terkait dengan Kitabul Yamin dan juga pendalilan penjelasan-penjelasan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bermanfaat dan bisa menjadi satu ilmu yang baru untuk kita semua. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah untuk ikut bergabung mengirimkan pertanyaan baik menggunakan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku, kalau akikah bisa dibagikan mentah kepada tetangga, terus bolehkah memberikan kepada tetangga yang non-muslim? Akikah itu sudah kita bahas ya di kesempatan yang lalu. Pertanyaan ya, apakah akikah ini bisa dibagikan dalam bentuk yang mentah ataukah harus dalam bentuk matang? Itu pertanyaan dari apa namanya, dari penanya kita dari Maluku. Ya, kalau kita lihat dari penjelasan beliau ya. Wallahu a'lam bissawab, dikatakan di sini akikah adalah sesuatu yang sunnah dan dia adalah sembelihan atas kelahiran seorang anak di hari yang ketujuh. Disembelih atas seorang anak laki-laki 2 ekor dan dari seorang anak perempuan 1 ekor. Yut'amul fuqara awal masakin, dengannya kita memberi makan orang fakir dan miskin. Memberi makan orang fakir dan miskin. Artinya kalimatnya adalah memberi makan orang fakir dan miskin. Dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An Aisyah taqalat, dari Aisyah berkata, Umirna amarona Rasulullah an na'uq anil gulami syatain wa anil jariyah syah. Kami diperintahkan untuk melakukan akikah atas seorang anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor, ya. Artinya di sini tidak disebutkan apa namanya, tidak disebutkan apa metode, apakah harus dalam bentuk makanan yang matang ataukah boleh makanan yang mentah. Tentunya lebih utama yang matang, ya, akan lebih membantu orang-orang fakir miskin, diberikan dalam bentuk yang makan, dalam bentuk lauk yang matang, ya. Walaupun Allah alam bisawab, saya tidak mengetahui ada larangan. Selama ini saya belum mengetahui ada larangan membagikannya dalam kondisi apa mentah. Sama seperti fidyah. Atau sama seperti kafaratul yamin. It'amu sittina asyarata, it'amu asyarati masakin. Memberikan makan 10 orang. Bisa dalam bentuk beras, yaitu 600 gram atau 1 mud. Atau bisa juga dalam bentuk apa makanan. Dan ini sama dengan masalah fidyah. Kalau Anas bin Malik memahami fidyah sahabat Nabi dengan cara memberikan makan, makanan yang matang. Tetapi diperbolehkan juga dengan memberikan makanan pokok. Allah alam bisawab. Jadi yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Nabi tidak masalah kedua-duanya. Artinya memilih salah satu apakah dimasak ataukah dibagikan dalam bentuk daging. Allah alam bisawab. Tadi apakah ada 2 pertanyaan atau 1 tadi ya? Ayat pertanyaan yang kedua, boleh tidak memberikan kepada tetangga yang non-muslim? Wallahu alam bisawab, apabila tetangga-tetangga muslim telah terpenuhi haknya, ya tetangga yang muslim sudah terpenuhi hak-haknya, ya yang saya tahu tidak masalah dalam rangka ta'liful qulub untuk melembutkan hati mereka. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Berbuat baik dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ana mau bertanya tentang kalau bersumpah dalam haji. Bersumpah. Tapi nggak diikrarkan gitu. Gimana hukumnya? Jadi sumpahnya bukan di lisan tapi di hati. Bukan di lisan, di hati. Baik, itu saja Bapak. Ya, kan jazakallah. Barakallah. Wallahu alam bisawab ya. Hukum asalnya sumpah itu adalah sesuatu yang diucapkan. Adapun sesuatu yang di hati, dia adalah hadithun nafs, ucapan hati. Ya, ucapan hati. Artinya hukum asal sumpah itu adalah al-qasam. Ya, bersumpah dengan lisan billahi, demi Allah. Ya. Lalu billahi, wallahi, wabillahi, watallahi, itu sumpah. Hukum asalnya adalah dengan lisan. Karena al-qasam atau al-halaf itu bukan amalan hati. Tetapi dia amalan lisan. Lalu bagaimana apabila seseorang bersumpah dengan hatinya? Artinya dia berniat di dalam hati. Ya, misalnya dia katakan dalam hatinya, demi Allah, setelah kejadian ini saya tidak akan bertemu dengan, dia tidak bicara, tapi sambil menahan marah misalnya, bisa begitu. Demi Allah saya tidak. Apakah itu masuk di kategori sumpah? Ya Allah alam bisawab ya, ini harus kita tanyakan lagi kepada para ulama yang memiliki ilmu yang luas dalam masalah ini. Ya, tetapi hukum asalnya sumpah itu di lisan. Ya. Di lisan pun nanti ada dua, ada yang diniatkan di hati bahwa itu sumpah, maka berlaku hukumnya hukum sumpah. Tetapi kalau hanya di lisan tanpa di hati, maka tidak dianggap sumpah. Itu kita sebut dengan lagwun. Ya, la yu'akhidhukumullah fi lagwi, ya la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian atas sesuatu yang sifatnya lagwun. Lagwun tadi sudah kita contohkan ya. Kata Nabi, ucapan kalla wallah. Ucapan bala wallah. Kalau sumpah yang dianggap, sumpah yang sah adalah lisan dan hati. Kalau lisan tanpa hati, itu tidak sah. Pertanyaan Bapak, hati tanpa lisan. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau dalam sholat tidak sah kita membaca dengan hati. Karena kalau hati namanya hadithun nafs, yang diperintahkan membaca. Apakah sama hukumnya dengan sumpah? Ini harus kita harus kita tanyakan kepada para ulama, apa hukumnya bersumpah hanya dengan hati, tapi dia bersumpah dengan sebenar-benarnya di dalam hati tetapi tidak diucapkan ya. Walaupun kalau kita kembali ke hadis yang umum, Nabi berkata innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Seandainya seseorang berpuasa lalu dia berniat berbuka. Walaupun dia belum makan dan minum, dia dianggap sudah batal puasanya. Seseorang sholat, Allahu Akbar. Dia berniat membatalkan sholat di rakaat yang kedua. Semenjak dia berniat walaupun belum sampai rakaat kedua, dianggap batal sholatnya. Begitu. Innamal a'malu binniat. Apakah sama dalam masalah sumpah? Allahu a'lam bissawab. Ya Allah a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita sholat berjamaah dan imam sudah selesai mengucapkan salam, bolehkah jamaah masih membaca doa dalam sholat, yaitu berlindung kepada Allah terhadap empat hal? Allah alam bisawab, tidak masalah ya, tidak masalah. Kita membaca, kalau hanya untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, baru setelah itu kita salam. Ya, saya rasa tidak masalah. Allah alam bisawab. Lalu tadi masih ada sambungannya sepertinya. Seperti lalu ditambah seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian jamaah baru salam yang cukup lama jedanya dari salam imam. Allah alam bisawab. Ya, kalau kita baca dalam hadis, imam itu dijadikan imam, kalau dia kita jadikan imam, maka kita wajib mengikutinya. Rasulullah berkata, inna maju ilal imamu liyuktam mabi. Imam dijadikan imam kalau untuk diikuti. Apabila takbir, maka takbirlah kalian. Apabila dia ruku, maka rukulah kalian. Apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fakulu rabbana walakal hamd. Ya, wa idha sajada fasjudu. Apabila sujud, maka sujudlah kalian. Jadi hukum asalnya imam itu adalah wajib untuk kita ikuti. Ya, imam itu wajib untuk kita ikuti, mengikuti imam. Dan hukum asalnya tidak boleh menyelisih imam. Hanya saja yang jadi masalah adalah imam sudah salam, tentunya sudah berakhir kewajiban kita mengikuti imam. Apakah kita boleh memanjangkan lagi apa namanya bacaan doa kita? Bukan hanya doa bermohon dari empat hal, tapi ditambahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa kok Anda tambahkan? Oh iya, saya tidak wajib lagi mengikuti imam, imamnya sudah salam. Ya Allah alam bisawab, ya hukum asalnya imam diikuti. Kalau salat jamaah ya ketika dia salam, kita pun salam. Ya kecuali kalau perbedaannya perbedaan yang tidak panjang, ya perbedaan yang pendek. Atau ketika kita memang kurang rokaat, maka tidak masalah kita bangkit, karena memang kita sudah tidak wajib lagi mengikuti imam, karena imam sudah salam. Artinya salam, dia sudah keluar dari salatnya. Allah alam bisawab. Ada Bapak Zul di Kisaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Zul. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, mungkin ini ada sedikit di luar tema, soal kalau kita mau membayarkan misalnya zakat harta kita, apakah perlu kita sebutkan itu atau cukup dengan niat saja dan kita berikan misalnya uangnya begitu pada yang berhak menerima, Pak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wan niyatu mahalluha fil qalb. Ya, dan niat tempatnya di hati, menurut kesepakatan para ulama. Lalu apakah boleh seseorang misalnya menzahirkan niatnya ketika dia membawa sejumlah uang senilai misalnya 5 juta dari akad zakat malnya, lalu dia katakan, ini saya serahkan zakat mal saya kepada Anda, ya saya serahkan zakat mal Anda kepada Anda, ya tolong digunakan untuk sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah terima. Boleh atau tidak? Allah lebih sop, tidak masalah. Tetapi itu bukan sesuatu yang wajib, karena hukum asalnya sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat, ya sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Tetapi kalaupun kita menziharkannya atau menzahirkannya, menjelaskan apa maksud kita memberikan uang, gak ada masalah. Ini uang 5 juta Pak, saya serahkan kepada Bapak zakat mal dari keluarga kami ya, mudah-mudahan Allah terima. Boleh, tidak masalah. Tetapi itu bukan satu keharusan. Hanya saja ya, sebagai satu kemaklumatan saja, sebagai satu pemberitahuan. Jangan sampai orang bingung, kok ini saya dikasih uang 5 juta maksudnya untuk apa? Oh ini zakat mal kami sekeluarga, mudah-mudahan diterima. Dan itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya dahulu para sahabat datang membawa zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, ini zakat kami ya Rasulullah. Ya ini zakatnya si fulan ya Rasulullah. Disebutkan tidak masalah. Maka Nabi mendoakan ya, ya Allahumma salli misalnya ala Ali Abi Aufa, ya Allah berikanlah kebaikan untuk keluarganya Abu Aufa. Tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib adalah niat yang ada di hati. Ya, kalau kita tampakkan sedekah fani'immahi, ya, kata Allah bagus, tidak masalah kalau niatnya untuk memberikan contoh. Ya, wa in tukhfuha, tetapi kalau kita sembunyikan sedekah kita, itu jauh lebih baik lagi untuk menjaga apa? Keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Allah alam biswab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rima di Sumatera Selatan. Apakah salat taubat nasuha itu harus salat taubat dulu? Apa tidak, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara niat kita? Allah alam biswab, ya salat dua rakaat, hanya salat dua rakaat saja. Salat di waktu-waktu yang tidak dilarang salat, seperti setelah zuhur, setelah di waktu duha sampai menjelang zuhur, ya, setelah zuhur sampai menjelang asar, maghrib sampai menjelang isya, atau setelah isya, ya, kita sholat dua rakaat, lalu setelahnya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana niatnya? Niat sholat saja, ya, niat sholat dua rakaat mutlak. Setelah itu baru kita berdoa, meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang aurat perempuan. Apakah ketika salat bagian wajah harus ditutup sampai dagu? Ya, mohon penjelasannya. Allah alam bisawab, ya, itu sudah kita bahas apa namanya di pertemuan yang terdahulu, bahwasanya dikatakan auratun nisa, ya, jami'u badaniha illal wajh wal kaffaini fis shalah. Sesungguhnya aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya di dalam sholat. Wajah dan kedua telapak tangannya di dalam sholat. Oleh karenanya ketika seorang wanita sholat, ya, dia apa namanya membuka wajahnya dan telapak tangannya tidak masalah terbuka. Lalu apakah dia harus menutup bagian bawah dari dagunya? Allah alam bisawab, ya. Permasalahannya sekarang, apakah dagu bagian dari wajah? Tentunya bukan. Kalau dagu bukan bagian dari wajah, tentunya dia adalah bagian yang wajib ditutup. Karena wajah itu adalah man wajihu bihil insan. Wajah itu adalah bagian yang di depan, yang dengannya kita berhadapan dengan manusia. Ketika saya berhadapan dengan kamera, itu wajah saya, ya, ini. Adapun bagian bawah dagu, itu bukan wajah. Artinya kalau dia bukan bagian dari wajah, dia adalah sesuatu yang harus ditutup, kata para ulama. Karena wajah itu, ya, sesuatu yang dengannya kita nuwajihun nas, ya, wajaha yuwajihu, artinya kita menghadap manusia, ini wajah. Adapun ini, kita tidak menggunakan leher untuk menghadap manusia, maka wajah bagian depan. Maka apabila ada bagian-bagian di bawah dagu, ya, tentunya kita berusaha menutupnya ketika kita sedang sholat. Allah alam bisawab. Kalau dikatakan pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu amal jariah anak yang soleh yang mendoakan, bagaimana kalau orang yang meninggal tidak mempunyai anak? Syukuran. Masih banyak amal soleh yang lain. Wakaf Quran, wakaf tanah untuk masjid, amal soleh, amal jariah berupa menyekolahkan anak-anak yatim, dan lain sebagainya, masih banyak. Ya, masih banyak. Amal jariah itu bukan hanya anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat itu amal jariah. Sedekah, wakaf itu amal jariah. Mengajarkan, menunjukkan manusia kebaikan itu amal jariah. Menyekolahkan anak-anak yang tidak punya biaya itu amal jariah. Banyak sekali amal jariah yang bisa kita lakukan. Bukan hanya anak yang soleh. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dari Jambi. Bagaimana kalau kita lupa kalau kita pernah bersumpah? Misalnya kita dalam keadaan marah. Allah alam bissawab, ya. Kalau kita melanggar sumpah, dan marah itu kata Ibnu Qayyim ada banyak. Ada marah di mana seseorang masih bisa mengendalikan dirinya. Ada marah di mana seseorang tidak bisa memahami lagi ucapan-ucapannya. Ya, artinya dia seperti orang yang mabuk, tidak sadar apa yang dia katakan. Ya, maka kalau seandainya marahnya marah yang biasa, maka hukum asalnya, ya, kita kalau melanggar sumpah tersebut, kita harus melakukan satu dari tiga hal yang sudah disampaikan. Membebaskan budak tidak mungkin hari ini. Memberikan makan 10 orang, ya, kalau sanggup silakan. Kalau tidak, memberi pakaian 10 orang. Kalau tidak juga, maka puasa sebanyak 3 hari. Allah alam bisawab. Dalilnya ada tadi surat Al-Maidah 89. Ada Yusri di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Ya kadarullah Ustaz, saya ini kemarin sebelum masuk waktu asar, saya kena kecelakaan di tempat kerja. Terus di yang kiri saya itu tidak bisa bergerak. Dan saya bawa ke dokter sampai maghrib belum selesai. Terus bagaimana itu saya ketinggalan sholat asar dan sholat maghrib, Ustaz. Dan saya mau melakukan di waktu selesainya saya dirawat, namun saya tidak mengetahui ilmunya. Baik, bagaimana melakukan sholat asar dan maghrib itu? Baik, Bapak. Barakallah. Ya. Syukran, Ustaz. Afwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, kekuatan dan memberikan kesembuhan yang sempurna ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la syifaan illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Pak Yusri di Sulawesi Selatan diberikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Adapun ketika kita berada dalam kondisi perawatan di mana kita tidak mungkin melaksanakan sholat, apakah itu dalam kondisi penanganan di IGD atau di ruang operasi dan lain sebagainya, sehingga kita belum sempat melaksanakan sholat asar dan maghrib, lalu ketika kita akan melaksanakan kita tidak tahu ilmunya, ya apa yang harus kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab, Pak Yusri wajib mengqadha. Ya, Pak Yusri wajib mengqadha. Apakah Bapak berdosa kemarin ketika tidak melaksanakan karena tidak tahu ilmunya? Tidak berdosa. Tetapi ketidaktahuan Bapak atas bagaimana cara mengqadha itu tidak menggugurkan kewajiban qadha. Ya, oleh karenanya, barakallahu fikum, Bapak mengqadha saat ini ya. Sekarang, seketika Bapak sudah tahu, Bapak qadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Ya sama seperti sholat biasa, Bapak ambil air wudhu, lalu Bapak takbiratul ihram, sholat dengan niat mengqadha asar. Sama 4 rakaat. Lakukan semampu Bapak. Kalau sanggup berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup, duduk. Ya niat qadha asar. Ya biasa, Allahu Akbar. 4 rakaat. Selesai. Setelah itu bangkit lagi untuk berniat di dalam hati qadha maghrib. Setelah itu Bapak sudah menggugurkan apa kewajiban. Ya. Allah alam bisab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah. Yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.